Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih sedikit menyelesaikan bab yang berhubungan dengan apa? Nadzir li ghairillah. Berkata Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh rahimahullah taala, qala al-Hafidz Alif Lam Lil Ahad, yaitu Ibnu Hajar rahimahullah taala. Perhatikan, ketika disebutkan Al-Hafidz maksudnya adalah Ibnu Hajar. Itu diapa? Diingat. Biar paham akan maksud dari ucapan syarih seperti yang kita sering lewati, seperti qala Al-Hafidz fil Fathah. Dan semisalnya. Kalau fil Fathah maksudnya adalah Fathul Bari. Ittafaqu ala tahrimin nadhr bil ma'siyah. Ittafaqu. Ini setelah adanya telaah yang mencukupi. Istiqra' utam. Istiqra' utam. Mentelaah yang sangat sempurna dari semua kalamnya ahlul ilm. Dari kitab-kitab mereka. Dan dari apa yang mereka temui dari kalangan para ulama, musyafahatan, ketemu langsung, mereka semuanya sepakat atas haramnya nazar dalam maksiat. Tapi karena jauhnya manusia, kaum muslimin dari agama mereka, jauhnya mereka dari ahlul ilm, maka tidak asing kita jumpai kaum muslimin sebagian mereka nazar dalam berbuat maksiat, dalam perkara maksiat. Banyak sekali nazar maksiat dikarenakan kebodohan kaum muslimin. Seperti nazar wayangan, ngerti wayang? Nanggap wayang. Ya, banyak orang yang melakukan nazar nanggap wayang. Nazar dalam perkara-perkara yang dimurkai Allah Ta'ala berupa pagelaran musik dan yang lainnya. Ini banyak sekali dikarenakan jauhnya kaum muslimin dari ahlul ilm dan jauhnya mereka dari agama mereka. Wa tanaza'u, sedangkan mereka ahlul ilm tanaza'u, berselisih. Hal yang akidu mujiban lil kafar amla in akoda, terlaksanakan dalam keadaan nazar tadi menuntut untuk membayar kafaro, apakah ada tebusannya ataukah tidak? Wakot takot dama, takot dama yang telah lalu pembahasan tentang apakah harus membayar kafaro, apakah ada tebusannya? Nadar maksiat tadi, nadar dalam perkara dosa ataukah tidak? Telah lewat bahwasanya sebagian ulama merojekan hadis dari Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu anha tentang wa kafaratu kafaratu yaminin, tebusannya adalah tebusan orang yang melanggar sumpah. Wa qad istadallu bil hadis. Bil hadis Man nadara ay ya'si Allah fala ya'sihi. Man nadara ayyuti Allah fal yuti'hu. Yang kan ini, man nadara ayyuti Allah fal yuti'hu. Wa man nadara ay ya'si Allah fal ya'si fala ya'sihi. Waqad istadallu bil hadis, kadang dijadikan pengambilan dalil dengan hadis tadi. Ala sihatin nazar fil mubah, karena yang dilarang adalah cuma bermaksiat. Yang dilarang adalah perkara yang bermaksiat. Nazar dalam maksiat, dalam dosa. Maka selain yang dosa, hukumnya kembali kepada hukum asal, yaitu boleh. Maka dikatakan dari hadis ini bisa diambil dalil tentang benarnya nadar, sahnya nadar, bukan benarnya, sahnya nadar dalam perkara yang jais, yang mubah. Apa mana mubah? Muradipun bil jawas, bil jais. Adapun nadar yang dikatakan nadar makruh, yakni suronya, gambarannya apabila dalam nazar tadi ada sisi mujazat. Apa mujazat kemarin? Aywa, nazar minta balasan seperti jika aku berhasil dalam perkara ini maka saya berkewajiban lillahi ta'ala menyembelih ini, bersedekah sekian dan sekian, atau memberikan makan kepada orang sekian dan sekian. Itu namanya apa? Nadar mujazat. Jadi nama nadar makruh. Paham? Karena nadar ini tidak bisa mengeluarkan apa, tidak bisa apa, membantah al-qada dan qadar. Maunya keluar dari qada dan qadar. Nadar mujazat itu makruh. Jika anakku yang lama pulang enggak pulang menjadi pulang, maka akan ku sembelihkan ayam sekian, nah, dan sekian. Seperti itu namanya apa? Nadar mujazat, nadar yang menunggu balasan, dikaitkan dengan balasan. Itu makruh. Jadi yang dilarang karena cuma nadar maksiat saja, maka selain maksiat hukumnya sah nadar dalam perkara yang jais, yang boleh, yang tidak ada larangannya. Kama huwa madhabu Ahmad wa ghairihi, sebagaimana madhabnya Ahmad dan yang lainnya. Yu'ayyiduhuma rawahu Abu Dawud an Amri bin Su'aib bin an Abi an Zaddihi. Yang menguatkan tentang sahnya nadar dalam perkara yang mubah, yang jais, yang menguatkan, yang mendukungnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Amr bin Su'aib, dari bapaknya, dari kakeknya. Ini biasanya sanadnya hasan. Silsilah yang seperti ini, ahlul ilm zaman kita menghasankan sanadnya. Wa Ahmad wa Tirmidzi an Buraidah, juga hadis riwayatnya Imam Ahmad dan Tirmidzi dari Buraidah radhiyallahu anhu. Anna mar'atan, bahwasanya ada seorang perempuan. Qalat, dia berkata, ya Rasulullah wa Rasulullah, inni nadartu an adriba ala ra'sika bidduf. Sunya aku telah nazar. Jika engkau selamat dari peperangan, akan ku tabuh duf di atas kepalamu. Nah, tahu duf? Duf itu apa? Bagar. Hah? Rebana yang tidak ada icik-iciknya. Ya kan? Yang ditabuh cuma sebelah. Itu namanya duf. Dari sini bahwasanya nazar ini adalah nazar yang mubah, karena nabut duf hukumnya mubah. Jais, maka Rasul mengatakan Aufi binadriki, penuhilah nazar kamu wahai fulana. Wa amman nadru lijat khusumah. Lajat atau lijat adalah khusumah, pertikaian. Ya kan? Wal ghadab. Maka fahuwa yaminun inda Ahmad, yang termasuk sumpah di sisi mazhabnya Imam Ahmad. Karena termasuk sumpah, fayukhayyaru, diberi pilihan. Orang yang tadi nadar dikasih pilihan. Baina fi'lihi wa kafaratu yaminin, antara melaksanakan apa yang dia nadarkan dan antara menebus sumpah ketika dibatalkan. Alasannya li hadis Imran bin Husain marfu'an, karena hadisnya Imran bin Husain hadis yang marfu. Hadis marfu'an ini hadis yang terangkat sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau mengatakan la nadara fi ghadabin wa kafaratu kafartu yaminin, tidak ada nadar dalam kemarahan, sedangkan tebusannya adalah tebusan sumpah yang dibatalkan, yang dilanggar. Cuma ini riwayatnya lemah. Nyantun sampai punya talik. Ada. Boleh nunggu. Daif. Imam Ahmad juga Nasa'i dalam Kitabul Iman. Ya kan? Doa fa'al bani di fil irwa. Gitu ada. Nyantun. Seperti itu. Ada afahu albani fil irwa. Ada. Ya. Enggak ada itu. Enggak ada. Ya, nah itu. Tadi ada yang sama punya saya. Ada afahu albani fil irwa, ini irwaul ghalil bi takhrijiha ahdits manari sabil. Irwa itu mana irwaul ghalil bi takhriji ahdits manari sabil. Hadisnya dari mazhab Hanabila. Kitab Manar Sabil. Takhridnya Syekh Nasir, kitab yang paling terbagus. Punya Syekh Nasir Al-Albani dalam kitab tersebut. Tahqiq yang paling terbagus. Hadisnya lemah. La nadara fi ghadabin wa kafaratu kafartu yaminin, hadis yang lemah. Rawahu Sa'id bin Mansur. Ketika dibilang Sa'id bin Mansur, maksudnya dalam sunannya, Sunanu Sa'id bin Mansur, Sahibu Sunan. Wa Ahmad An-Nasa'i. Fa in nadara makruhan ka talaq ustuhibba, yang dibaca istihabba, ustuhibba, distihbabkan. Apabila perkara nadar tadi nadar yang makruh, seperti nadar mencerai, distihbabkan dia menebus nadarnya dan dia tidak melaksanakan hal tersebut, ini talak tadi. Nadar untuk mencerai. Ya kan? Seperti banyak juga orang itu taruhan cerai. Taruhan cerai. Taruhan dengan yang lawannya cerai. Apa taruhan ini? Ini aku kalah. Ini bolehku kalah, pegat bujuku. Nah, itu termasuk gak boleh dilaksanakan. Taruhan, rebutan presiden. Siapa yang menang, siapa yang kalah. Ini tukanku kalah, cerai istriku. Itu kamu kalah, cari istri kamu, berani? Nah, seperti itu. Ya kan? Termasuk enggak dibenarkan. Berarti ya kan? Nih aku enggak lulus ujian, cerai bujuku. Nah, itu enggak benar. Jadi nazar yang makruh seperti menandar mencerai istrinya, ini disebabkan dia membayar, menebus seperti tebusan sumpah yang dilanggar dan tidak melaksanakan. Taib. Selesai dari bab ini, dan kita baca sedikit dari beberapa masalah yang dikandung oleh bab ini. Ini tadi diingat nazar makruh seperti nazar yang dikatakan apa, nazar mujazat, nazar menunggu balasan. Ketika balasannya tembus dari Allah Ta'ala, maka dia menunaikan nadarnya, itu namanya nadar mujazat, itu hukumnya makruh. Bahkan hukum asal nadar adalah makruh. Kenapa harus dilaksanakan? Nah, karena dia niatkan untuk Allah Ta'ala. Walaupun makruh tapi wajib dilaksanakan. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala fihi masail, dalam bab ini ada beberapa masalah yang dikandungnya al-ula wujubul wafa bin nadhar, dengan syarat tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk menunaikan nazar seperti kemarin dalam tempat yang terlarang, dan antaranya idun min haid min idun hari raya dari perayaan-perayaan jahiliyah seperti tempat yang ada dulu berhalanya jahiliyah, yuk batu min dunillah. Nazar dalam tempat tersebut tidak boleh walaupun nazar yang mubah. Maka memenuhi nazar adalah ketika terpenuhi syarat-syaratnya. Asalnya masalah yang kedua, idza sabata kaunuhu ibadatan lillahi fasarfuhu ila ghairihi syirkun. Idza sabata kaunuhu, ini kaunun nazar. Apabila telah tertetapkan bahwasanya keberadaan nazar adalah ibadah karena Allah Ta'ala, ibadah untuk Allah Ta'ala, maka memalingkan nazar untuk selain Allah, mengarahkan nazar untuk selain Allah hukumnya syirik. Pelakunya musyrik. Jadi apabila telah tertetapkan dengan dalil-dalil yang telah kita lewati bahwasanya nazar adalah ibadah yang harus diperuntukkan untuk Allah Ta'ala, maka dipalingkan nazar tadi kepada selain Allah, diarahkan kepada selain Allah, diperuntukkan untuk selain Allah, maka hukumnya syirik. Dan ini yang telah kita bacakan dari nukilannya beliau dari Ahnaf, sebagian ulama Hanafi yang kemarin siapa namanya? Saya ingat Syekh siapa kemarin? Syekh Al-Qasim, satunya lagi. Nah, soal lagi satunya lagi. Ibnu Nujaim, ada lagi. Hah? Sunullah Al-Hanafi apa lagi? Al-Mursidi. Diingat itu? Al-Mursidi. Itu diingat. Ya kan, dari sini perlu dimurojaah ya, wah. Bukan cuma nahwu aja yang dimurojaah, ya, Quran aja yang dimurojaah. Ini juga penting dimurojaah dari sisi beberapa perkara ini, antaranya nukilan-nukilan dari alul ilm. Itu penting. Karena kalau kita nukilkan perkara yang berhubungan dengan perkara seperti ini dari ahlul ilm, yang mendengarkan itu tenang, percaya, bisa menerima dari kita yang kita ceritakan. Kalau kita sendiri yang ngomong tanpa kita nukilkan, kadang langsung dimentakan karena sopo dheweke ngomong. Tapi kalau kita nukilkan dari ahlul ilm, maka yang mendengarkan enggak gampang menolak. Mahum. Nah, kalau itu pentingnya mengingat nukilan dari seorang alim dalam perkara-perkara seperti ini. Seperti yang kita kemarin baca dari Syekh Qasim Al-Hanafi, Sunullah Al-Hanafi, Ibn Nujaim, sama Al-Mursidi dan yang lainnya. Ya kan? Kalau negeri kita ini karena mereka rata-rata Syafi'iyah, maka kalau kita nukilkan dari kalamnya ulama-ulama Syafi'iyah, Nawawi dan yang lainnya, Ibn Hajar, ini adalah perkara penting. Ya kan? Kalau orang Muhammadiyah, mereka enggak betul dengan ulama. Ulama Sopowa ini enggak cocok rendase ya. Enggak digubris. Umat kental. Ya. Baik. As-salisah yang ketiga, anna nadhal maksiyah la yajuzul wafa'u bihi. Bahwasanya nadhar berbuat perkara yang terhitung maksiat tidak boleh dipenuhi, tapi tebusannya adalah tebusan melanggar sumpah. Itu yang rajih dari kalamnya ahlul ilm dalam masalah ini. Semoga apa yang telah kita lewati dalam garis kita ini semuanya berfaedah dalam membenahi keyakinan kita, dalam membenahi amalan kita, dalam membenahi pergaulan kita, dalam menilai semua apa yang berhubungan dengan din kita ini. Karena kitab ini kita pelajari dan kitab yang lain itu adalah untuk pembenahan diri kita, bukan sekedar untuk tabarruk menghadiri majelis taklim, ya kan, Yang penting dapat barokah. Hadisnya kita alim tapi enggak, tapi untuk pembenahan apa yang berhubungan dengan pribadi kita dan masyarakat kita. Berhubungan dengan Islam ini. Baik. Qala Syekh Muhammad bin Abdullah rahimahutaala babun minasyirki al-isti'adzatu bighairillah. Bab yang membicarakan tentang termasuk kesyirikan yaitu al-isti'adzah. Apa makna isti'adzah? Nanti kita bawa katakan di bawah ini. Minta perlindungan dengan selain Allah. Termasuk dari kesyirikan minta perlindungan dengan selain Allah. Dalam perkara-perkara yang khusus Allah yang mampu mengijabainya, mampu melindunginya. Kalau dia minta kepada selain Allah maka hukumnya syirik. Dan akan dibawakan beberapa contoh dalam syarah untuk bab ini dari kalamnya Ahlul Ilm. Qauluhu babun minasyirkil isti'adzatu bighairillah. Al-isti'adzatu, ini berkata Syekh Rahman, al-isti'adzatu al-iltija'u wal-i'tisam. Iltija', iltaja'a yaltaju iltija'an, berlindung. Seperti luju, siasi, suaka politik, minta perlindungan politik. Lujuk siasi sering kita sebutkan. Setelah lujuk siasi maksudnya bahasa merekanya adalah suaka politik. Lujuk. Nah, iltaja'ah. Ifta'ala. Minta perlindungan. Itu namanya isti'adzah. Wal-i'tisam nafsul makna semakna. Wal-i'adzah yusammal musta'adhu bihi mu'adhan. Atau ma'adhan wa malja'an. Maka oleh itu, maka ini dinamai al-musta'ad, yang dimintai perlindungan dengannya adalah tempat perlindungan. Ma'ad dan tempat perlindungan. Ya. Fal'a'id billahi qad haraba mimma yu'dihi ay au yuhlikahu au yuhlikuhu ila rabbihi wa malikihi wa tasama wastajara bihi wal taja ilaihi. Fal'a'id isim fa'il dari kata adha ya'udhu. Audhan fawa'a'idhun. Maka orang yang berlindung dengan Allah, sungguh ia telah harobah. Apa harobah? Lari dari apa yang mengganggu dia atau yang membinasakan dia. Lari dari apa yang mengganggu dirinya atau membinasakan dirinya. Kepada Rabb-nya dan kepada yang memiliki dirinya. Wa malikihi. Karena kita ini miliknya Allah. Jiwa kita miliknya Allah. Nyawa kita miliknya Allah. Maka seorang yang berlindung dengan Allah, maka dia telah lari dari apa yang mengganggu dirinya atau membinasakan dirinya kepada Rabb-nya dan kepada yang memiliki dirinya. Wa tasama wastajaro. Istajaro, istajiru, istijaro sama saja. Kayak tasama, istajaro minta perlindungan dengan Allah. Wal taja'ilai, berlindung kepada Allah. Wada tamsilun, ini sudah apa? Sebagai contoh. Wa illa fama yakumu bil qalb minal iltija'ilallahi wal itisama wal itisami bihi wal intirahi baina yadai rabbi. Wal istiqari ilahi wa tadallu lillahu amrun la tuhitu bi alibaratu. Qalahu Ibnu al-Qayyim rahimahutaala. Wa illam yakun tamsilun faqat. Atau wa illam yakun tamsilan faqat fa ma yakun bil qalb min al-ilja ila Allah wal itisam bihi wal intirah baina yadi rabbi ila akhirih. Jadi kalau itu bukan sekedar permisalan saja, contoh saja, maka apa yang wujud dalam hati, apa yang wujud dalam hati berupa iltija, berlindung kepada Allah, itisam sama saja, wal intirah, merendah di hadapan Rabb, iftikar merasa butuh kepadanya. Tadalul juga merendahnyalah untuk Allah. Ini adalah perkara yang enggak mungkin bisa dilingkupi oleh suatu ungkapan. Perkara yang enggak mungkin untuk diliputi oleh suatu ungkapan dengannya. Ini perkara yang lebih luas dan lebih lebar. Tentang apa yang wujud dalam hati berupa berlindung kepada Allah. Intiroh. Ya kan? Merendah diri. Di hadapan Allah. Butuh kepadanya. Ini adalah perkara yang enggak mungkin untuk diliputi oleh suatu ungkapan. Demikianlah perkataan Ibnu Qayyim dalam memahamkan kepada kita terkait dengan apa yang wujud dalam hati berupa butuhnya kita kepada Allah Ta'ala dalam berlindung kepada Allah dan yang lainnya. Dan ini ya ikhwah yang sangat gampang terganggu. Hati kita ini kadang butuh kepada selain Allah yang harusnya itu cuma kepada Allah. Tapi kita butuh kepada selainnya. Seakan-akan bahwasanya kepada selain Allah itu dia akan bisa mengabulkannya, bisa menjawabnya, bisa memenuhinya. Maka kalau itu benar-benar kondisi hati ini adalah sangat rawan. Maka siapa yang senantiasa diberikan kesadaran hari demi hari, waktu demi waktu, saat demi saat, butuhnya hanyalah kepada Allah Ta'ala dengan menunaikan sebab-sebab yang dibolehkan, yang mubah, yang syar'i, itulah seorang yang selamat. Kadang kita mengeluhkan perkara tadi yang seharusnya kita keluhkan kepada Allah, kita keluhkan kepada manusia. Padahal itu adalah murni kebodohan kita. Kita mengeluhkan perkara kepada manusia yang seharusnya Allah tak yang boleh kita berikan keluhan kepada dalam perkara tersebut. Wa qala Ibnu Katsir rahimahutaala al-isti'adzatu hiyal iltija' ilallahi wal iltisaqu bi janabihi min syarri kulli dzi syarrin. Al-isti'adzah, kata Ibnu Katsir, minta perlindungan. Isti'adzah adalah minta perlindungan kepada Allah. Iltisaq bi janabihi. Iltasaq yaltasiku. Apa? Mepet. Mendekat. Itu tahu makna bahasa Arabnya solasi, isolasi, lis apa? Ah, lasik, lasik. Lam sot ya qaf. Kalau teman tanya kepada orang Arab punya apa? Solasi pak gitu. Nah, indakum lisok. Nah, itu solasi. Jadi maksudnya mepet, nempel. Maka dikatakan iltijak kepada Allah, bersandar, berlindung kepada Allah dan mendekat kepada, mendekat dengan bijanabi di sisi Allah Ta'ala dari keburukan seluruh apa saja yang memiliki keburukan. Min syarri kulli dzi syarrin. Dari seluruh keburukan apa saja yang punya keburukan, seperti keburukannya ahlul bidah. Benar-benar kita minta perlindungan dengan Allah Ta'ala dari keburukannya ahlul bidah, dari keburukannya para pendengki, dari keburukannya orang-orang yang punya dengki, dendam kusumat. Wal iyadu yakunu lidafi syarr, wal iyad keberadaannya untuk menepis keburukan, menolak keburukan. Wal liyadu litalabil khair, sedangkan liyad dari kata ladha yalugu liyadhan fawala idhun, itu mencari kebaikan. Kalau adha ya'udhu iyadhan, mencari penolakan dari keburukan. Jadi isti'adha adalah minta kepada Allah agar Allah menolak keburukan dari kita, agar menghilangkan keburukan dari kita, agar menghalangi keburukan dari orang kepada kita, agar menghalangi keburukan dari seluruh apa yang punya keburukan. Dan kan lihat ladza yaludu, minta kebaikan. Minta ke talabul khair. Mafhum itu? Intaha. Dari kalamnya Ibnu Katsir rahimahullah. Qultu, berkata Abdurrahman bin Hasan, Wahiyah minal ibadati. Wahiyah, ya ini kepada apa? Kembali kepada apa? Al-isti'adzah. Wahiyah minal ibadati. Alati amarallahu ta'ala biha ibadahu. Al-iyad, al-isti'adzah. Itu termasuk perkara ibadah-ibadah yang Allah perintahkan dengan ibadah-ibadah itu kepada para hambanya. Kama qala ta'ala. Wa inma, kapan saja. Dorof, wa inma, kapan saja. Yan jagonnaka minas syaiton, nazgun fasta'id billahi inna wassami'ul alim. Kapan saja. Datang kepada kamu, bisikan-bisikan syaiton, untuk menggelincirkan dirimu, maka berlindunglah. Mintalah perlindungan dengan Allah, sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui apa yang dimintakan oleh hambanya. Wa inma, kapan saja adanya bisikan-bisikan jelek dari setan untuk menggelincirkan kamu dari jalan yang benar, maka mintalah perlindungan dengan Allah Ta'ala, sesungguhnya Dia Allah adalah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui. Paham ya, kawan? Wa misalu dzalika fil Qur'ani katsirun, semisal dengan apa yang tadi disebutkan dalam ayat ini banyak sekali. Ka qul qul a'udzu birabbil falaq. Kul, katakanlah wahai Rasul, wahai Muhammad, apa yang dikatakan a'udzu birabbil falaq? Aku berlindung dengan Rabbul Falaq. Kul a'udzu birabbin nas, katakanlah wahai Muhammad, bahwasanya aku berlindung dengan Rabbnya manusia. Famakana ibadatan lillahi fasarfu li ghairillah syirkun fil ibadah. Maka apa saja yang berhubungan dengan perkara ini adalah sebagai ibadah karena Allah Ta'ala, maka dipalingkannya untuk selain Allah, maka hukumnya syirik dalam ibadah. Syirik dalam uluhiyah. Syirik dalam ibadah dan syirik dalam uluhiyah. Faman sarafa syai'an min hadhihi ibadati li ghairi Allah ja'ala syarikan lillahi fi ibadati wa naza'a rabba fi ilahiyatihi. Maka barang siapa yang memalingkan sesuatu dari ibadah-ibadah ini untuk selain Allah Ta'ala, dia menjadikannya sekutu bagi Allah dalam beribadah kepadanya, dan dia telah naza'a, membantah Rabb dalam uluhiyahnya atau mencabut uluhiyahnya Allah Ta'ala. Naja'a Rabba fi uluhiyah, dia telah mencabut uluhiyahnya Allah. Rabb dicabut uluhiyahnya, diberikan kepada yang lain, dirampas. Maka dia telah merampas haknya Allah berupa uluhiyah, berupa al-ubudiyah, hanyalah untuk Allah diberikan kepada selainnya. Maka itu musyrik ini, walaupun kiai, dia adalah orang yang paling ugal-ugalan. Orang yang paling durjana, orang yang paling brutal. Walaupun Pak Yai. Kama anna man shallal lillahi shallal li ghairi yakun 'abidan li ghairillah. Sebagaimana orang yang salat karena Allah, juga dia salat untuk selain Allah. Maka keberadaan dia termasuk orang yang beribadah kepada selain Allah. Sebagaimana orang yang salat untuk Allah, juga salat untuk selain Allah, maka menjadinya sebagai penyembah untuk selain Allah. Wala farqa, dan enggak ada beda. Maka enggak ada beda antara salat untuk selain Allah dan antara nazar untuk selain Allah. Antara berlindung kepada selain Allah sama saja. Antara nazar untuk selain Allah, antara salat untuk selain Allah, antara berlindung kepada selain Allah, hukumnya semuanya adalah enggak ada beda. Kama saya cita takrir hukuriban insyaallah ta'ala, sekarang akan datang takrirnya, ketetapan dalam masalah ini bentar lagi insyaallah ta'ala. Ya kan? Dan ini banyak terjadi dari kalangan kaum muslimin. Salat, zikir untuk yang dikubur, nazar untuk yang dikubur, berlindung kepada yang dikubur, dengan yang dikubur, berlindung dengan pembesar lembah tertentu, masuk ke lembah yang katanya angker, tempat yang angker, nanti dia minta perlindungan dari pembesar tempat tadi. Ini banyak dari kalangan manusia yang melakukan hal tersebut. Itu termasuk syirik. Apa ya, Pak? Qauluhu wa qaulullahi ta'ala. Bisa dibaca qauluhu, bisa dibaca qaulihi. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fazatuhum rohaqo. Tadi dibilang adza ya'udu. Maknanya keberadaannya untuk menolak keburukan. Kalau laza yaludu untuk meminta kebaikan. Berarti dulu rijal orang-orang dari kalangan manusia minta apa? Perlindungan dari jin agar keburukannya tidak mengena mereka. Itu dulu banyak dari kalangan laki-laki dari kalangan manusia. Ini bukan sebagai batas laki-laki perempuan enggak ada. Bahkan laki-laki perempuan sama saja. Zaman dulu minta perlindungan dari jin. Jin laki-laki dan supaya jin tadi itu menghilangkan keburukan dari diri mereka. Tapi fazatu maka jin tadi menambah mereka menjadi takut. Menjadi gelisah. Fikratul uyun. Qala Abu Ja'far bin Jarir rahimallahu taala. Abu Ja'far bin Jarir Syekhul Mufassirin. Nah. Tuannya para mufassirin. Ahli tafsir. Tafsir Tabari, ini kenal dengan tafsir Tabari. Ya kan? Abu Ja'far bin Jarir At-Tabari. Dikenal dengan tafsir Tabari. Imamnya para mufassirin. Dalam tafsir ayat ini Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma. Terus itu anhu, yang benar adalah anhuma. Anna qala bahwasanya Abdullah bin Abbas berkata, kana rijalun minal insi yabitu ahaduhum fil wadi fil jahiliyah. Dulu pada laki-laki dari kalangan manusia, seseorang di antara mereka ada yang bermalam di lembah. Di zaman jahiliyah. Fayaqulu maka laki-laki tadi, dari kalangan manusia tadi, ngomong, a'udhu bi'azizi hadal wadi. Aku berlindung dengan yang mulia sebagai penghuni lembah ini. Fazadahum dalika isman maka mereka ditambah dengan dosa. Jadi pembesar lembah tadi itu menambah mereka dosa. Atau perbuatan mereka menambah menjadi dosa. Wa qala ba'du fazadal ins fazadal insa al jinnu. Nah. Bistiadatihim bil jinni istiadatihim fi azizihim jur'atan atau jara'atan alaihim wasdatuhum bidzalika isma. Atau wa qala ba'duhum fazadal apa ini? Penyantum apa? Lagi. Gimana? Enggak ada bawanya. Ada wawunya? Oh, enggak ada wawunya. Oh. Fazadal insa al jinnu. Dengan mereka itu minta perlindungan kepada jin. Maka pembesar wadi tersebut menambah jaro'atan alaihim. Nah, dia menambah perkara yang buruk atas mereka dan mereka bertambah dengan perbuatan itu menjadi tambah dosa. Wa qala mujahid. Jadi dari kalangan tabi'in. Fazdada al-kuffaru tughyanan. Maka kufar semakin bertambah melampaui batas syirkun ala syirik. Kesyirikan di atas kesyirikan lagi. Namanya apa? Syirik kuadrat. Wa qala Ibnu Zaid wazadahum al-jinnu khaufan. Jin semakin menambah mereka semakin takut. Nah, jadi orang itu kadang-kadang masuk ke lembah, ke tempat yang angker, bukan berlindung kepada Allah, tapi malah berlindung kepada apa yang dianggap sebagai penghuni dan pembesar tempat tersebut. Ini namanya, ya kan? Yang dijelaskan oleh ahli ini dengan sebutan apa? Dengan sebutan yu'amalu binaqidi qasdihi. dimuamalai, disikapi, ditanggapi dengan lawan tujuannya. Tujuannya mencari perlindungan biar semakin tenang dan mantap, malah semakin gelisah, semakin khawatir, semakin takut. Pulang pun gak tenang dari tempat tersebut, tidur pun nanti ngelindur. Ngelindur apa? Ngigo. Dianggapnya diikuti oleh jin yang tadi dia telah minta perlindungan dengannya. Baik. Kalau Ibnu Katsir aykunna nara anna lana fadlan alal insi li annahum kanu. Berkata Ibnu Katsir aykunna, kunna ini siapa di sini? Aidar, siapa sih nas itu? Nah, itu siapa? Gara-gara wong di gara-gara ngono. Abdullah. Ayo, Syafi'i. Lalu tafsir masuk. Piye teman ta? Zakaria. Ayo Mbah Zakaria. Jin. Ayo wa ahsanta. Ayo lu mau soal tafsir. Jin. Kuna itu kata Ibnu Katsir, dia menukilkan bahwasanya jin itu ngomong, kami punya pandangan, kami dulu punya pandangan bahwasanya kami itu punya kelebihan daripada manusia. Kenapa? Karena mereka manusia berlindung dengan kami. Ngoten lo bro, bro, brother. Ya, Mbak Zakaria. Acepta bijawabin. Jayidin. Jadi Ibnu Katsir menceritakan bahwasanya jin itu cerita. Ya kan? Kami punya pandangan diri kami lebih utama daripada manusia. Kenapa? Karena mereka manusia ya'udhu nabina. Berlindung dengan kami. Aidana zaluwadian aw makanan muhisan minal barori wa ghairiha kamakanat adatul arab bijahiliyatiha ya'udhuna bi'adhimi dhalikal makan minal jan ayusibahum se'un yasu'uhum. Yaitu mereka manusia apabila nazalu singgah, bukan turun, singgah di tempat yang dikatakan wadi lembah atau tempat yang muhis, tempat yang mengerikan, tempat yang di situ sepi, ya kan? Baik tempat tadi barori, daratan-daratan atau yang lainnya, sebagaimana dulu adat kebiasaannya orang Arab di zaman jahiliyah mereka, mereka itu berlindung dengan pembesar tempat tersebut dari kalangan jin. Kenapa kok berlindung? An la yusibahum gitu. Di situ dalamnya la, tapi la-nya enggak tulis. Supaya tidak menimpa mereka sesuatu yang menjelekkan kondisi mereka. Mafhum? Berlindung supaya enggak menimpa mereka sesuatu yang memburukkan diri mereka. Iku ya wong sugihan biyen, zaman cilik biyen. Bahkan sampai gede-gede iki sering krungu. Aku nek ini gak ganggu, aku ngemek godhong tok. Aku gak ganggu, Mbah. Aku ngemek godhonge tok, aku ngemek kayune tok. Aku aja ganggu. Iku padha wae, padha karo jahiliyah Arab. Berarti wong Arab mek wong sugihan, mek wong endi? Pekalongan, mek wong kono Lombok ya wis padha wae. Ya, Sumatera. Ya, Dul, ngono Dul. Jadi podo, ya kan? Kama kana hadum yadkhulu bilad a'da'i bi jiwar rajulin kafirin wa dimamihi wa khafaratihi. Sebagaimana seseorang di antara mereka dulu masuk ke negeri musuh mereka. Ke negeri musuh-musuhnya. Fi jiwar rajulin kafir. Rois. Jiwar itu di sisi pembesar, lelaki pembesar, dan dalam lindungannya, dimam lindungannya, ya kan? Jadi apa mana jiwar? Saya di penjagaan kamu, saya dalam perlindungan kamu. Falamma ra'atil jinnu, falamma ra'atil jinnu, ra'atil jinnu al-insa. Annal insa, jin itu karena dia jamak bisa dikatakan apa ra'at mu'annas. Qalatil a'rab, nah begitu. Amanna. Ya kan? Falamma ra'atil jin tatkala jin tatkala bangsa jin itu melihat bahwasanya di sana ada bangsa manusia berlindung dengan bangsa jin dikarenakan takutnya mereka dari jin. Jin tadi menambah manusia tadi rohakon ketakutan wa irhaban sama saja takut wa da'ron semakin gelisah hatta yabqa asadda minhum makhafatan wa aktsara ta'awudan bihim sampai terus-terus seperti itu semakin takut dari jin semakin minta perlindungan banyak dari jin ila an qal ya kan Ibnu Katsir melanjutkan perkataannya ila an qala Ibnu Katsir gitu. Qala Abul Aliya Marrabi' bin Zaid bin Aslam rahaqa ay khaufa. Abul Aliya dari kalangan tabi'i. Ya kan? Zaid juga dari kalangan tabi'i, Zaid bin Aslam. Berkata Abul Aliya dan Rabi' dan Zaid bin Aslam semuanya makna rahaqa adalah khaufan, semakin takut. Fazilatu menurut semakin mereka takut. Wa qala Al-Aufi an Ibn Abbas fajatuhum rahaqa ay isman. Wakada kola kota ada, ya ini tambah mereka menambah dosa. Nah, rohaku maknanya takut dan juga sebagian maknanya adalah dosa. Wadzaka anna Rasulullah minal Arab kana idza amsa. Paman amsa? Nah, Dul Abdullah. Paman amsa? Apa? Berjalan masuk amsa berjalan. Jalan nandi. Jalan-jalan, nanti tenjung kodok. Apa? Anu, sapi, amsa. Hah? Masuk waktu sore. Nah, amsa ini jalan itu masya yamsa, masa yamsi, bukan masya masa yamsi. Pakai shin, pakai shin. Nah, ini pakai shin cili tipis. Wadaka anna rajul abla orang Arab dulu lelaki dari Arab apabila di waktu sore masuk di lembah amsa biwadi kofrin ya kan tempat yang mengerikan pada dirinya wa khafa ala nafsi dan dirinya takut kofrin itu tempat yang kosong wadi kofrin lembah yang kosong muhis mengerikan menakutkan sepi. Dia takut tentang atas dirinya akan kena bahaya. Qala a'udzu bisayyidi hadzal wadi min subaha'i qaumi. Aku berlindung dengan tuannya lembah ini dari keburukan-keburukan kaumnya yang goblok-goblok. Yuridu kabirul jin. Yang diinginkan adalah pembesarannya jin. Nah. Waqad ijma'a ulama 'ala anna la yajuzu isti'adzatu bighairillah. Maka ulama telah ijma' telah sepakat bahwa saya enggak boleh minta perlindungan dengan selain Allah Ta'ala dalam perkara yang itu khusus dengan Allah yang bisa mengijabai mengabulkannya. Apa? Piye? Hah? Mujahid. Mana? Pak Ono di sini. Yang itu ada. Apa dia bilang? Aywa, ada tambahan situ sebagian nusro. Ya, hampir-hampir mirip perkataannya. Yang jelas itu contoh. Dan hal ini ya ikhwan perhatikan bukan terjadi di negara kita saja. Bahkan dulu orang Arab pun seperti ini. Zaman jahiliyah. Dulu kita kenal seperti ini dikiranya cuma orang-orang sini aja. Ternyata yo mendunia. Apa? Jadi termasuk perkara yang mendunia. Yaitu apa? Kejahatan-kejahatan berupa kesyirikannya dalam mendunia. Ini namanya mempelajari tentang fakta dan kenyataan. Agar kita mengetahui tentang kondisi diri kita, sejauh mana. Keluarga kita, kawan kita, tetangga kita. Maka bersyukurlah bagi orang yang memiliki pengalaman ini. Kemudian dia mengambil ilmu. Karena bukan semua orang yang tahu kebaikan, dia mengambilnya. Bukan semua orang yang tahu kebaikan, mengambilnya. Bukan semua. Belum tahu? Ya kan? Ibnu Salul salat bersama Nabi di Masjid Nabawi. Bertahun-tahun dia mengkufuri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengkufuri Islam. Tapi Al-Qussu bin Sa'idah enggak pernah jumpa Nabi, dia muwahhid. Coba bayangkan. Itulah keutamaan yang diberikan Allah kepada siapa yang digandaki. Maka itu kadang seorang itu dekat dengan dakwah, mengkufuri dakwah, jauh dari dakwah, malah dia kepingin rindu untuk ketemu dengan kawan-kawannya ahlu tauhid di sana. Nah, berarti kan itu. Karena apa? Karena hati itu yang menghalangi antara hati dengan dirinya seorang adalah Allah Ta'ala. Kalau enggak mau mensyukuri kebaikan. Kita ulang lagi. Ibnu Salul salat bersama Nabi hari demi hari. Kafir mengkufuri dakwahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi Qussu bin Sa'idah Al-Iyadi enggak pernah jumpa Nabi, tapi beliau beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muwahhid. Ya kan? Maka oleh itu kadang seorang itu dekat dengan dakwah malah dia berupaya untuk mengkufuri dakwah, yang jauh dari dakwah ingin ketemu dengan saudara-saudaranya sampai datang dari Riau, dari mana-mana, ya kan? Tamu dari sebelum Ramadan sampai hari ini masih banyak tamu dari beberapa tempat yang jauh ingin ketemu sama kawan-kawannya para muwahhidin, mensyukuri nikmat Allah Ta'ala berupa gemaripallah jinawi adem ayam berupa dakwah di atas ahlu sunnah wal jamaah. Kertorahat rahat. Nah. Umayyah. Baik, alhamdulillah, tafadhal.